Ini dia nih, teman ngopi baru gue. Kopi ABC rasa klepon. Dengan rasa yang unik dan sensasinya yang nyegerin. Baru, Kopi ABC rasa klepon. Kopi instan rasa klepon pertama di Indonesia dengan harum pandan, gurih kelapa, dan manis aren yang pas. Paduan sempurna kopi susu dengan cita rasa nusantara yang unik. Gak cuma itu, kamu juga bisa seduh Kopi ABC rasa klepon ini dengan air dingin loh. Begitu diminum, rasanya yang unik dan sensasinya yang digerin langsung terasa di tenggorokan. Ayo, dapetin Kopi ABC rasa klepon sekarang juga di warung atau minimarket terdekat. Kopi ABC rasa klepon, rasanya unik, sensasinya nyegerin.